Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَسَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dholalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan iman Islam, kenikmatan kesehatan dan kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Dan pada malam hari ini wonten ing dalu punika kita badhe maos bahas surat Al-Baqarah ayat 48 kawan dosa walu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun, yang artinya, dan jagalah diri kalian, jagalah dirimu dari suatu hari wonten ing salah setunggalipun dinten nanti pada hari kiamat, hari kematian kita saat di alam kubur, ya, menjaga diri dari azab kubur, menjaga diri dari azab di neraka, di mana pada hari tersebut la tajzi nafsun an nafsin syai'an, seseorang boten saged membela, membela, membantu orang lain. Tiang sepuh tidak bisa membantu anaknya, anak tidak bisa membantu tiang sepuhipun, suami, istri. Nafsin sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, semuanya akan berkata mengurusi diriku sendiri. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima pada hari itu syafa'at, pertolongan. Pertolongan yang tanpa diizinkan oleh Allah. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan juga tidak ada tebusan harta. Harta di dunia, kaya, tidak bisa menebus dari atau mboten saged harta itu menyelamatkan kita dari azab kubur, dari azab neraka. Wala hum yunsarun, dan tidak akan bisa ditolong orang-orang yang sedikit amalnya, tiang-tiang ingkang boten sae amalanipun. Ya, maka pembahasan kita pada malam hari ini adalah menjaga diri. Pripun caranipun kawula panjenengan sami jagi diri kita saking azab pada hari kiamat dan juga azab di alam kubur. Iya. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sahabat Utsman bin Affan ini saat melihat kuburan atau melihat makam, lewat di makam itu selalu menangis. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Utsman bin Affan niku menawi lewat wonten ing kuburan di makam niku menangis. Kemudian ditanyakan, ditangletaken dumateng piyambakipun, kenapa engkau selalu menangis saat melihat, saat lewat di kuburan? Maka Utsman bin Affan menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan, alam kubur itu merupakan awal perjalanan kehidupan akhirat. Jadi dados awal perjalanan kita di akhirat itu di alam kubur, alam barzah. Kalau rumah menawi griya niku emper, emperipun akhirat niku alam barzah, alam kubur. Saderengipun melebet suatu rumah, sebelum kita masuk suatu rumah mesti kita lewat emper. Maka alam kubur itu merupakan awal perjalanan kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka barang siapa yang berhasil dan selamat di alam kubur, maka di alam akhirat akan lebih mudah, langkung gampil. Menawi ten kuburan, di alam barzah, di alam kubur selamat dari siksa kubur, maka insya Allah nanti di akhirat juga akan selamat dan langkung gampil, lebih mudah kehidupannya. Wa illam yanju minhu, kosok wangsulipun, kebalikannya. Menawi enten tiang tidak berhasil di alam kubur, tidak selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu asaddu minhu, maka ini menunjukkan nanti akan lebih berat, di akhirat akan lebih berat siksanya, akan lebih berat perjalanannya. Ya, maka ini perlu kita perhatikan berkaitan dengan azab kubur bagaimana kehidupan di alam kubur dan bagaimana kita menjaga diri kita jangan sampai terkena azab kubur. Diriwayatkan dalam hadis oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Barra bin Azib, ini berkaitan dengan alam kubur, bagaimana perjalanan manusia di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah ruh dibawa ke langit, gitu, terus seorang manusia jika meninggal, maka arwah ruhnya dibawa malaikat ke langit, jasadipun dimandikan, nggih, dikafani. Niku ruh arwahnya itu dibawa ke atas langit. Kemudian ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya, menawi sampun cekap proses pengurusan jenazah, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, kemudian digendong, dibawa ke kuburan, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, maka ruh tadi dikembalikan, dikembalikan lagi ke jasadnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang meninggal tadi mendengar mireng suara sendal para pengantarnya ketika pulang, tiang-tiang ingkang derek ten kuburan, tiang-tiang ingkang ikut menguburkan jenazah selesai kemudian pulang dengan memakai sendal. Maka orang yang di dalam kubur tadi mendengar suara sendalnya tadi, srek, srek, srek, semuanya sudah pulang, meninggalkan dia sendirian di dalam kuburan. Lalu datanglah dua malaikat. Setelah itu datanglah dua malaikat. Di dalam riwayat hadis yang lain, Mungkar Nakir, naminipun ingkang setunggal malaikat mungkar, ingkang nomor kalih Nakir. Yang satu hitam, yang satu biru, sangat menyeramkan. Yang sangat keras bentakannya, suara yang keras, wajah yang hitam menyeramkan. Maka mereka berdua membentak dan mendudukkan orang tadi, orang yang mati tadi dilenggahaken, disuruh duduk lenggah. Kemudian malaikat itu bertanya kepada tiang ingkang sedo wau, siapa robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ada tiga pertanyaan. Ini dinamakan fitnatul kubur, ujian di alam kubur. Kita semua nanti, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan menghadapi ujian pertanyaan dari malaikat ini. Pasti tidak ada yang saged menghindar, boten enten sing saged lari. Walaupun tiang wau misalipun jasadnya dibakar, nggih, enten di Bali kalau orang meninggal itu dibakar, abunya dilempar ke laut, maka tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan abunya, jasadnya akan dikumpulkan oleh Allah, tetap tidak akan bisa lari, tidak akan bisa lepas dari pertanyaan malaikat ini. Ya, maka pertanyaan yang pertama, siapa Rabbmu? Man Rabbuka? Kemudian orang kafir, menawi tiang niku munafik atau tiang ingkang tidak tahu, mboten purun belajar, tidak mau ngaji ilmu agama, maka orang itu akan menjawab, hah, hah, hah, aku tidak tahu, aku tidak tahu siapa Rabbmu, mboten ngertos, tidak tahu, mboten saged menjawab. Maka mereka bertanya lagi, wama dinuka, apa agamamu? Menawi tiang kafir munafik dan tiang-tiang ingkang boten purun ngaji, boten purun mempelajari ilmu agami, menjawab, ha ha ha, aku tidak tahu, boten ngertos. Kemudian bertanya lagi, siapakah orang ini yang diutus kepadamu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Dia sama sekali tidak mendapatkan petunjuk, tidak kenal, tidak memahami, tidak mempelajari siapa nabinya, tidak mengetahui tuntunan Nabi Muhammad. Maka orang tadi juga mengatakan, ha ha ha, aku tidak tahu. Maka suara, terdengarlah suara dari atas langit yang menyatakan, hambaku, orang tadi pembohong, ya, pembohong, tidak pernah belajar agama, tidak mau masuk agama Islam, tidak mau tunduk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentangkanlah baginya hamparan dari neraka, kasur, diparingi kasur dari api neraka. Di alam kubur tidur, di alam kubur istirahat dengan kasur api neraka panas yang sangat luar biasa. Dan bukakanlah pintu neraka jahanam, dibukakan pintu neraka di depannya, di sampingnya dibukakan pintu neraka yang di situ panas, merasakan hawa panas, bau busuk dan kengerian-kengerian yang lainnya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian datanglah panas dan angin dari neraka tadi, angin yang panas, kemudian hawa yang panas, dan kubur disempitkan, tanah kubur itu menghimpit, mepet kepada orang tadi sehingga tulang-tulangnya remuk berantakan. Ya, ini siksa di dalam kuburan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu datanglah azab, siksa yang lain. Datanglah seseorang dengan wajah yang buruk, baju yang jelek, bau yang busuk. Kemudian tiang wau berkata, aku temanmu, aku datang untuk menemanimu, ngancani tiang wau di kuburan dengan membawa kabar yang buruk. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu yang kamu ingkari, mboten percaya. Ada orang-orang niku mboten pitados siksa neraka. Enten tiang niku mboten pitados siksa kubur. Maka orang ini mengatakan, ini hari yang kamu ingkari, kamu dulu di dunia tidak percaya azab kubur, Kamu dulu di dunia tidak percaya azab neraka, sekarang rasakan azab kubur, rasakan siksa neraka yang dijanjikan kepadamu. Maka tiang wau berkata, siapa kamu? Wajahmu begitu buruk, pakaianmu begitu jelek, kemudian baumu begitu busuk. Maka orang itu berkata, aku adalah amalanmu. Aku adalah amalanmu di dunia. Kenapa kamu tidak kenal aku? Kamu yang melakukan amalan yang jelek. Kamu di dunia dulu beramal jelek. Kamu di dunia tidak berbuat kebaikan, tidak melaksanakan ketaatan. Maka ini saya adalah amalanmu. Yang akan menemanimu di kuburan adalah amal. Ya, keluarga kita, harta kita, semuanya akan pulang. Tetapi yang menemani setia di kuburan adalah amal kita, sesuai dengan amal di dunia. Menawi kalau di dunia amalannya kebaikan, kesainan, maka nanti akan berubah menjadi orang yang baik, orang yang berwajah bersih, wangi, kemudian menemani kita di kuburan. Aku adalah sholatmu, aku adalah puasamu, aku adalah sedekahmu, setia menemani kita di kuburan. Dados boten sepi di kuburan niku, boten piyambakan, boten kesepian, tetapi ada teman yang menemani kita. Sinten? Salat kita ingkang kawula panjenengan sami lampahi, amal kebaikan akan menemani kita. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, bacaan Al-Qur'an kita, semuanya menemani kita di kuburan. Kalau amalannya jelek juga akan menemani dengan berupa wajah kejelekan. Kemudian datanglah azab yang lain. Banyak sekali siksa, banyak sekali azab di dalam alam kubur. Kemudian didatangkan kepadanya orang yang buta. Tiba-tiba datang enten tiang ingkang wuto mboten saged mirsani, tuli tidak bisa mendengar, bisu mboten saged berbicara pangandikan, membawa di tangannya itu membawa mirzabah, sebuah palu nggih besar yang digunakan oleh tukang besi nggih, pandai besi untuk meruncingkan apa sabit atau yang lain, misalnya mengasah pisau, ya, palu yang sangat besar. Jika palu tersebut dipukulkan ke gunung, maka gunung akan hancur menjadi tanah, saking kerasnya, besarnya palu tersebut. Dan tiang wau boten peduli, boten mireng, badhe bengok seperti apa dia tuli. Ya, tidak ada rasa kasihan. Lalu orang tersebut dipukul dengan palu tersebut sehingga hancur menjadi tanah. Kemudian Allah mengembalikan lagi, kemudian dipukul lagi, dan dia berteriak. Tiang wau ingkang sedo wau dipukul, dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras sehingga terdengar, semua mendengar kejauhi, manusia dan jin. Ya, semua mendengar, binatang-binatang mendengar, tumbuh-tumbuhan mendengar teriakan orang tadi yang dipukul dengan pukulan palu yang besar tadi. Seandainya kita manusia mendengar teriakan tiang wau, kita akan pingsan karena kerasnya, karena ngerinya teriakan siksa di dalam kuburan mireng mawon kita akan jatuh pingsan, semaput. Apalagi tiang, orang yang disiksa bagaimana rasanya. Kemudian dibukakan pintu neraka kepada orang tadi, dan diberikan karpet kasur dari api neraka. Kemudian orang tadi berkata, "Ya Robku, janganlah hari kiamat didatangkan." Dia takut, dia ngeri melihat tempatnya. Ini tempatmu nanti di neraka. Ini siksa yang akan kamu rasakan nanti di neraka. Tiang wau mirsani bisa melihat, walaupun belum masuk neraka, walaupun belum merasakan panasnya api neraka, cuma melihat, cuma mencium saja sudah dia tersiksa. Lebih baik saya di kuburan terus, jangan sampai ada hari kiamat sehingga saya dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan azab yang awal pertama kali yang akan menimpa manusia adalah azab kubur. Sebelum manusia merasakan azab di neraka, maka pasti manusia itu akan merasakan azab kubur. Dan bagaimana caranya supados kawula panjenengan sami saged selamat, bisa terbebas, bisa terhindar dari siksa kubur niki, pripun caranipun? Tadi kedah saged jawab pertanyaan malaikat, "Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka?" Niki kedah kawula panjenengan sami persiapkan sejak sekarang. Kalau malaikat bertanya, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Ya, kita kedah ngertos. Bagaimana cara supaya kita bisa tahu, bisa menjawab, bapak-bapak, ibu-ibu? Dengan belajar, pengaosan, dengan pengajian seperti ini, insya Allah kita belajar tentang Rob, kita belajar tentang akidah, kita belajar tentang tauhid, pripun caranipun ngibadah dumateng Allah. Islam niku nopo, wa madinuka, apa agamamu? Maka kita menjawab, "Agama saya Islam." Islam niku nopo bapak-bapak, ibu-ibu? Islam niku syahadat, Islam niku sholat, Islam niku siam poso, Islam niku zakat dan haji bagi yang mampu. Ini bukan cuma Islam, ngertos Islam, tapi tidak mengamalkan. Menawi mboten ngamal, kenging mboten saged akan bisa menjawab. Tetapi yang penting pengamalan. Pripun caranipun sholat? Kita beramal sholat, rajin sholat, sholat ingkang leres sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Mboten namung ngertos Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten. Tetapi kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan, sebagai contoh. Kita ikuti pripun Nabi Muhammad sholatipun, bagaimana Nabi Muhammad siyamipun, bagaimana Nabi Muhammad haji umrohipun. Kita nderek manut dumateng tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah, kalau kita rajin ngaji, rajin pengajian, rajin pengaosan, sak sampunipun pengaosan ilmu, ilmu ingkang sampun dipelajari, dipraktekaken, diamalaken, ditindakaken, maka insya Allah kita sakit akan Allah berikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat tadi. Dan orang-orang, tiang-tiang ingkang sakit jawab pertanyaan malaikat akan mendapatkan nikmat kubur, kebahagiaan, kenikmatan di alam kubur. Orang yang tidak bisa jawab mendapatkan siksa, tiang ingkang sakit jawab mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur napa bapak-bapak, ibu-ibu, arupinipun tadi berupa enten tiang sing ancani. Nggih, di dalam kuburan datanglah orang yang bersih, enten tiang sing wangi, enten tiang sing ramah menemani kita di alam kubur, tidak kesepian, tidak sendirian. Nggih, dikancani salat. Sing ancani sinten? Ya amal kita, salat kita. Yang menemani ya puasa kita, zakat kita, sedekah kita akan menemani kita. Niki nikmat kubur, mboten sepi, mboten piyambakan. Kemudian nikmat kubur yang lain apa? Akan dibukakan pintu surga. Allah bika akan pintu swarga. Ini rumahmu, ini istanamu, keratonmu, mengketen swarga. Ini calon istrimu, ini anak-anakmu, ini kebunmu. Ya, kita saged melihat, senang kita punya rumah yang indah, punya istana yang mewah di surga. Kemudian calon istri-istri kita yang cantik, bidadari. Kalau ibu-ibu juga suami-suami yang hebat, yang ganteng. Ya, pelayan-pelayan di surga kita mirsani dari jauh sudah senang, merasa bahagia. Walaupun dereng melepet, belum masuk surga, tapi cuma melihat saja sudah senang, sudah bahagia. Tempat yang indah, kemudian istana yang mewah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Segerakanlah hari kiamat agar saya bisa masuk surga. Di alam kubur menunggu hari kiamat dengan bahagia, dengan senang. Dan berdoa agar kiamat segera datang untuk merasakan kenikmatan di dalam surga. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang menjaga, jagi diri kita dari azab itu dengan wau. Intinya adalah pengaosan, pengajian. Ini adalah amal yang paling penting di dalam agama. Menawi tiang niku sregep ngaji, insya Allah sholat tinggi sregep nggih sae. Menawi tiang niku sregep ngaji, siamipun nggih sregep nggih sae. Semua akan baik jika didasari ilmu dan pengaosan. Tetapi menawi tiang itu tidak belajar, tidak pengajian, mengki sholatipun nggih tidak akan rajin, tidak akan selamat, tidak akan semangat. Kalaupun rajin dan semangat, tidak akan baik. Amargi mboten didasari ilmu. Sholat mung semangat sholat, tetapi tidak didasari ilmu, tuntunan ingkang leres dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita semangat untuk beramal sholih. Kita semangat untuk menghadiri pengajian-pengajian seperti ini, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita di alam kubur dan nanti di alam akhirat. Ya, cekap semanten, ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu punika mugi-mugi saged bermanfaat wa menawi wonten lepat krentunipun nyuwun pangapunten mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.